Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, juga Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan pembahasan dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya al-imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai di al-wajhur rabi' wasittun, segi yang ke-64. Segi yang ke-64. Syaraful ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu mengikuti keutamaan al-ma'lum, objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana tingginya kedudukan atau kualitas atau nilai suatu ilmu, lihat apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Ya, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ya, kalau misalnya kita pelajari dalam ilmu itu misalnya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka berarti ini kemuliaan sesuai dengan manfaatnya. Ya, kalau itu berhubungan dengan anggota badan misalnya, ya Pak, berhubungannya dengan kedudukan anggota badan manusia seperti apa. Makanya ketika ilmu itu berhubungan dengan sesuatu yang dipelajari di situ, misalnya sebab yang menyelamatkan kita di akhirat, sebab kita mendapatkan hidayah Allah, sebab kita mendapatkan keikhlasan dalam niat kita, sebab kita mengenal petunjuk yang sempurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu agama, jelas kedudukannya paling tinggi karena tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia dan lebih besar manfaatnya dalam kehidupan ini melebihi pengetahuan agama. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh beliau, syaraful ilmi, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan objek ilmu itu. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi wa li wuthukin nafsi bi adillati wujudihi wa barahini til hayati ila ma'rifatihi wa idhamin naf'i bihi. Yaitu bahwasanya kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan objek ilmu tersebut, dan juga karena wuthukin nafs, keyakinan jiwa tentang dalil-dalil keberadaan kebenarannya, serta syiddatil hajati ila ma'rifatihi, besarnya kebutuhan manusia untuk mengetahuinya serta agungnya manfaatnya. Oleh karena itu, kalau ada ilmu yang misalnya hanya mengajarkan sesuatu yang manfaatnya sebentar, berarti dia tidak terlalu tinggi kedudukannya karena cuma sebentar. Seperti ilmu-ilmu dalam urusan dunia yang hanya berhubungan dengan kehidupan manusia, berakhir dunia, berakhir manfaatnya ilmu tersebut. Tidak mungkin ini menjadi sesuatu yang paling tinggi karena umurnya terbatas. Ya, kebutuhan kita juga hanya untuk dunia, dan dunia juga akan berakhir. Beda kalau ilmu yang manfaatnya kekal abadi sampai di akhirat, jelas ini yang paling tinggi kedudukannya karena manfaatnya dan hajat, ya, kebutuhan kita terhadapnya adalah kebutuhan yang sangat tinggi dan sangat besar. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wala raiba anna ajalla ma'lumin wa a'dhamahu wa akbarahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Tidak ragu lagi. Seagung-agung, seutama-utama dan sebesar-besar maklum, sebesar-besar yang sesuatu yang dipelajari, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan selain Dia, Rabb yang menguasai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melebihi keagungannya. Berarti tidak ragu lagi, Allah Subhanahu wa taala ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling agung. Karena tidak ada yang lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempelajari tauhid, mempelajari iman, ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang mengalahkan kedudukannya di dalam agama, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang mengalahkan kemuliaannya dan kedudukannya yang tinggi bagi orang yang mempelajarinya. Wa qayyumus samawati wal ardhin. Allah al-Qayyum, Maha menegakkan langit-langit dan bumi. Al-Malikul Haqqul Mubin, yang Maha menguasai, yang Maha benar, yang Maha mubin, yang Maha menjelaskan. Al-Mausufi bil Kamali Kullihi, yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Dan Al-Munazzahu an kulli aibin wa naqsin wa an kulli tamthilin wa tashbihin fi kamalih, yang disucikan dari semua kekurangan dan cacat serta dari semua penyerupaan dan kesamaan pada kesempurnaannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, yang Maha tinggi, yang Maha agung, yang Maha besar. Ya. Inilah objek ilmu yang paling tinggi, yakni yang dipelajari dalam ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu tentang Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala raiba annal ilma bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulumi wa afdoluha. Maka tidak ragu lagi, ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ilmu tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, ini adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Ilmu yang paling agung dan paling utama. Ya, karena kaidah tadi, keutamaan dan kemuliaan ilmu, lihat saja dari objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Makanya ini menjadikan kita semangat belajar ilmu agama, karena ini tidak ada lagi yang lebih mulia dari dibandingkan ilmu agama ini, karena tingginya kedudukan agama ini dan manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Manfaatnya bukan cuma sementara di dunia saja. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya, kalaupun bermanfaat, manfaatnya untuk di dunia. Ada yang bermanfaat untuk akhirat, jelas ada. Kalau kita lakukan misalnya satu ilmu yang dengan itu kita bisa beri manfaat bagi manusia, contohnya ilmu tentang kesehatan, kita menolong orang lain, kan pahalanya dapat sampai di akhirat. Betul. Tetapi ilmu ini pun, ya, manfaatnya kalau didukung dengan ilmu agama. Karena kalau orang melakukannya, dia tidak punya iman, apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Orang yang melakukan ilmu agama yang bermanfaat bagi manusia, kan syaratnya harus ikhlas. Harusnya dia, syaratnya dia harus muslim, beragama Islam, agar mendatangkan pahala kebaikannya, bermanfaat di akhirat nanti. Kalau dia tidak beriman sama sekali, percuma, gugur amal-amalnya. Paling-paling dia dapatkan balasan kebaikan dalam urusan dunia saja, karena iman yang menjadi syarat orang mendapatkan balasan pahala di akhirat nanti. Nah, jadi ilmu-ilmu dunia harus mengikuti keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Taib. Wa nisbatuhu ila sa'iril ulumi ka nisbati ma'lumihi ila sa'iril ma'lumat. Perbandingan ilmu tentang Allah dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, ka nisbati, seperti perbandingan objek ilmu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan objek-objek yang lain, dibandingkan makhluknya. Lebih mulia mana Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluknya? Jelas, Allah Subhanahu wa taala maha mulia. 6. Wa kama anna al-ilma bihi ajallul ulumi wa asyrafuha fa huwa asluha kulliha. Dan sebagaimana ilmu tentang Allah itu adalah seutama-utama dan semua semulia-mulia ilmu, maka dia juga merupakan asal ilmu keseluruhannya. Asal ilmu secara keseluruhan. Antum belajar ilmu agama tidak dimulai dengan tauhid, tidak ada gunanya. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh tapi di hatinya tidak mengenal Allah, tidak ada pengagungan yang benar kepada Allah, tertolak semua ibadahnya. Tidak ada keikhlasan, tidak diterima ibadahnya. Ya, jadi ini adalah asal dari semua ilmu. Makanya orang yang lalai dari mengingat Allah, maka dia akan melalaikan segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi lalai dari mengingat Allah menyebabkan manusia lupa kepada semuanya, sampai kepada kebaikan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti ilmu tentang Allah adalah asal dari segala ilmu, dan kelalaian kepada Allah adalah asal dari kelalaian manusia terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian kama anna kulla mawjudin fahuwa mustanidun fi wujudihi ilal malikil haqqil mubin wa muftakirun ilaihi fi tahakkuki dha. Wa ainiyatihi wa kullu ilmin fahuwa tabi'un lil ilmi bihi muftakirun fi tahkiki dhatihi ilaih fal ilmu bihi aslu kulli ilmin subhanahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa mujiduhu. Kata beliau, sebagaimana ilmu tentang Allah, ya, jadi sebagaimana kullu mawjudin, semua makhluk yang ada, selalu bersandar dalam keberadaannya kepada ciptaan Allah, ya, yang maha menguasai, yang maha benar. Semuanya muftakirun, butuh untuk mewujudkan zatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ilmu mengikuti ilmu, ya, harus mengikuti ilmu tentang Allah. Dan muftakirun, butuh untuk keberadaannya dengan ilmu tersebut. Oleh karena ilmu tentang Allah, oleh karena itu ilmu tentang Allah adalah asal semua ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang maha menciptakan segala sesuatu, menguasai dan mewujudkan segala sesuatu. Ya, dialah maha pencipta, maha pengatur dan maha menguasai alam semesta beserta isinya. Makanya ini kebanggaan bagi orang-orang yang mengenal ilmu agama, ilmu tentang tauhid, berarti dia mempelajari asalnya ilmu, berarti semua kebaikan-kebaikan ilmu lainnya tergantung dari bagaimana kita mempelajari asal ilmu ini. Kalau pemahaman kita tentangnya benar, maka insya Allah pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang lain juga akan akan benar. Baik. Wala raiba anna kamalal ilmi بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه istinad al masnu' ila sani'ihi wal maf'ul ila fa'ilihi. Beliau jelaskan, tidak ragu lagi anna kamal al-ilma bisababi at-tam. Tidak ragukan lagi bahwa kesempurnaan ilmu adalah dengan sebab yang sempurna. Kesempurnaan ilmu itu dengan adanya sebab yang sempurna, sebab yang lengkap. Ya, wa kaunahu sababan yastalzimul ilmi musabbibihi, dan juga keberadaannya sebagai sebab menuntut adanya ilmu, kita mengetahui siapa yang menjadikan sebab tersebut. Ya, maka setiap semua makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang ada di dunia ini selain Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia mustanidun, selalu bersandar dalam keberadaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bersandarnya makhluk kepada penciptanya. Ya, sesuatu yang ada kepada zat yang mengadakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu tentang Allah itu adalah asal dari segala ilmu, sebagaimana semua makhluk ya asalnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bersandar kepadanya. Makanya semua ilmu-ilmu dalam urusan dunia pasti bersandar kepada ilmu agama, dan segala sesuatu yang ada dalam ilmu asalnya harus mengikuti ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata beliau, fal ilmu bidhatihi subhanahu wa sifatihi wa af'alihi yastalzimul ilma bima siwahu. Ini penting sekali. Maka ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, ini akan yastalzimu, mengandung konsekuensi ilmu selain, ilmu tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka untuk ilmu-ilmu yang lain akan mudah dia pelajari dengan benar. Orang yang sudah belajar akidah dengan benar, belajar tauhid dengan benar, untuk memahami ilmu lain, memahaminya dengan benar, dan bahkan kemudahan mengamalkannya, insya Allah akan dimudahkan. Beda kalau dia tidak kenal ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua ilmu yang lain akan rusak, tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, fahuwa fi dhatihi rabbu kulli syai'in wa malikuhu wal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa mansha'uhu. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya dialah Rabb yang menguasai segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dan ilmu tentang Allah adalah asal semua ilmu dan sumbernya, sumber dan asal semua ilmu. Ya, faman arafallaha arafa ma siwahu wa man jahila rabbahu fahuwa lima siwahu ajhal. Maka barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mudah mengenal selainnya, mengenal makhluk, mengenal ilmu-ilmu yang lain. Tapi barang siapa yang jahil terhadap Allah, maka terhadap yang selainnya, dia lebih jahil lagi. Tidak mungkin dia akan mengenal kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan dia tidak kenal kebaikan untuk dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini kaidah penting. Barang siapa yang telah mengenal Allah dengan benar, ilmu tentang tauhid dia berusaha pelajari, akan dimudahkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena asalnya dia telah kenal, insya Allah akan dimudahkan untuk mempelajari cabang dari ilmu tersebut. Tapi barang siapa yang dia jahil terhadap Rabb-nya, tidak kenal Rabb-nya, maka terhadap yang selainnya dia lebih jahil lagi. Dia belajar apapun tidak akan menjadi kebaikan bagi dirinya, karena asalnya sudah cacat pada diri orang tersebut. Ya, adapun ada hadis yang berbunyi, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Rabb-nya. Ini hadis palsu. Kebalik. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Ini palsu. Ya, hadis ini hadis palsu, tidak ada asal usulnya bahkan. Kalaupun dimaknakan dengan benar, yakni barang siapa yang mengenal dirinya penuh dengan kekurangan maka dia akan mengenal Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha mulia. Barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk yang rendah, yang selalu lemah, butuh pertolongan dari selainnya, maka dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha kaya, yang satu-satunya bisa mencukupi segala kebutuhan hamba tersebut. Itu kalau dimaknakan dengan benar. Tapi secara lafaz hadis ini adalah hadis yang palsu. Harusnya sebaliknya. Siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengenal selainnya. Ya, kalau hadis ini kebalik. Ini hadis yang tidak ada asal usulnya. Nah, baik, dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-19 yang tadi saya bacakan, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lihat, orang yang lupa diri, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu kebaikan untuk dirinya, tidak tahu sebab-sebab keselamatannya. Disebabkan karena apa? Dia lupa dari mengenal Allah. Dia melupakan ilmu asal. Sehingga, jangankan mengenal kebaikan yang lain, dirinya sendiri saja dia tidak kenal. Inilah akibat orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu yang lain pun tidak bisa dikenalnya dengan benar. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, fata'ammal hadhil ayata tajid tahtaha ma'nan syarifan aziman wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dhatahu wa nafsahu falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu bal nasiya bihi nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Coba renungkan ayat ini. Ya. Coba renungkan ayat yang mulia ini, kamu akan dapati di dalamnya terkandung makna yang agung, makna yang mulia. Apa itu? Yaitu bahwa orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya, kemaslahatannya, tidak mengenal hakikat dan kemaslahatan, ya, kebaikan dirinya. Bahkan dia melupakan, sesuatu yang menjadi kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Jadi orang lupa kepada akhirat, kenapa? Karena lupa asalnya ilmu, dia tidak kenal Allah. Maka dia tidak mengenal sebab yang akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Ya, bahkan dia melupakan sesuatu yang menjadikan yang mendatangkan kebaikan dan keberuntungannya, keberuntungan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'am sa'imati, maka jadilah dia orang yang mu'attal, tersia-siakan. Hidup tanpa arah. Kedudukannya seperti binatang-binatang ternak. Bal rubbama kanatil an'amu akhbara bimasalihiha minhu. Bahkan bisa jadi hewan-hewan ternak itu lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya dibandingkan orang ini. Libaqaiha ala hudahat tami alladhi a'taha iyyahu khaliquha. Karena hewan-hewan ini tetap masih di atas petunjuk yang sempurna yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia masih tetap dalam fitrah kehewanannya. Kalau ini kemanusiaannya sudah hilang, lupa fitrahnya, lupa kepada kebaikan dirinya, maka hewan-hewan ternak lebih baik dibandingkan orang ini. Ya, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka ini seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, wa amma hadza fa kharaja an fitratihi allati khuliqa 'alayha fa nasiya rabbahu wa ansahu nafsahu wa sifatiha wa ma takmulu bihi wa tazku bihi wa tas'adu bihi fi ma'ashiha wa ma'adiha. Adapun orang ini, dia telah keluar dari fitrahnya, fitrah yang dia diciptakan di atasnya, maka dia melupakan Rabbnya, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada dirinya sendiri kepada sebab kesempurnaan kebaikan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat nanti. Allah Ta'ala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Kahf ayat 28. Di surat Al-Kahf ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi lalai dari mengingat Allah menjadikan hidup manusia semua rusak. Belajar ilmunya tidak bermanfaat, beramal juga amalnya akan tertolak, berbuat juga hanya memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dikatakan di sini wa kana amruhu furuta. Maka urusannya semua melampaui batas, umurnya semua menjadi rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Faghafila an dzikri wa anfarata 'alaihi amruhu wa qalbuhu fala iltifata lahu ila masalihihi wa kamalihi wa ma tazku bihi nafsuhu wa qalbuhu bal huwa mushattatul mushattatul qalbi mudayyi'uhu munfaritul amri hayranu la yahtadi sabilan. Maka orang ini disebutkan lalai dari mengingat Allah, maka dia lalai dari mengingat Rabbnya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga urusannya menjadi infarad, ia melampaui batas dan rusak. Maka dia tidak akan memperhatikan kebaikan dirinya, serta kesucian jiwa dan hatinya. Bahkan hatinya akan tercerai-berai, semua urusannya akan rusak tanpa dia mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Ini akibat dari lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lupa untuk belajar tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini kerusakan yang menimpa seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim, kesimpulannya, wal maksud, kesimpulannya, annal ilma billahi aslu kulli ilmin. Ilmu tentang Allah ini adalah asal semua ilmu. Jadi ingin memperbaiki sesuatu harus dimulai dari asal, dimulai dari dasar. Wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunia wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Dan ini adalah asal ilmu seorang hamba. Asal ilmu seorang hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan, dan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. serta kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Wal jahlu bihi mustalzimun lil jahli binafsihi. Kejahilan, ketidakfahaman tentang Allah, ya, mustalzimun, inilah yang akan melahirkan kebodohan terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri dan terhadap diri sendiri kebaikan-kebaikannya serta hal-hal yang mendatangkan keberuntungan dan keselamatan baginya. Maka ringkasnya, fal ilmu bihi sa'adatul abdi, ilmu tentang Allah inilah sumber kebahagiaan hamba. Kebodohan atau tidak mengenal Allah inilah asal kecelakaan atau keburukan bagi hamba. Makanya ini kedudukan ilmu tauhid yang sangat tinggi berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Ternyata yang akan menyelamatkan manusia dari segala kerusakan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Inilah asal semua ilmu yang ada di dunia ini. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak dan juga Radio Rojak Kendari untuk bertanya di waktu yang masih tersisa. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, ikhwatal Islam a'azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang bertanya pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama, kita akan angkat dari pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Angkat dari pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Ya, Mbak Aula di Makassar, Ustaz. Ya, silakan. Ini saya mau tanyakan Ustaz, ini kan saya kan sebagai ojek online. Ya ini kan saya pernah dengar ada ustaz yang mengatakan bahwa aplikasi Oppo itu riba digunakan apabila memesan makanan, betulkah Ustaz? Baik, mungkin pembahasan tadi ini ditanyakan di pagi hari ya sebaiknya. Tapi kita akan serahkan pada Ustaz untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, saya mau tanya ini bagaimana dengan hukum saya yang sebagai ojek online, apakah saya bertaun dengan membelikan orang makanan dengan menggunakan aplikasi Oppo? Baik, terima kasih, cukup. Ya, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Katakan Al-Akh Umar, ya lebih bagus pertanyaan ini ditanyakan di kajian pagi hari kepada Ustaz Irwandi atau langsung menghubungi beliau ketika beliau sedang mengisi pengajian, karena aplikasi yang dimaksud saya sendiri tidak mengetahuinya dan belum pernah menggunakannya. Ya, jadi lebih bagus antum tanyakan kepada yang mengetahuinya, dan itu ada kajian di pagi hari sebelum kajian ini yang dibawakan oleh Ustaz Irwandi Hafizullah Ta'ala setiap hari Kamis pagi. Lebih bagus antum tanyakan kepada beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Ufik Barakallah. Dan untuk tadi yang bertanya, pertanyaan Anda bisa Anda tanyakan insya Allah pada hari Kamis pagi ada kajian Mu'amalah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Emma'afillahu ta'ala yang membahas tentang masalah riba dan lain sebagainya berhubungan dengan Mu'amalah. Bisa Anda tanyakan insya Allah pada hari Kamis yang akan datang pada kajian beliau. Tep, kita angkat berikutnya, pertanyaan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana, Bapak? Saya Askar dari Buton. Pak Askar di dari Buton, silakan, Pak. Ya, tergantung mengenai akidah ini, Ustaz. Naam. Apakah dianggap sudah bertobat apabila seorang pelaku kesyirikan itu ketika dia bersyahadat di dalam salatnya? Baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami pesan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Buton tadi kalau enggak salah dengar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Untuk pertanyaan tadi, orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini jelas maksudnya mungkin adalah syirik besar ya. Syirik besar. Perbuatan syirik besar yang konsekuensinya dalam ilmu agama membatalkan keislamannya. Apakah dia cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibaca dalam sholatnya? Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dari perbuatan syirik tersebut dan dia mengucapkan kembali dua kalimat syahadat dengan merenungkan tentang maknanya. Ya. Ini sebagai bagian dari tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan dua kalimat yang ada di dalam syahadat dalam sholatnya? Tentu saja cukup. Cuman ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan dosanya tersebut di hadapan Allah, ketika dia berdoa atau ketika dia misalnya lebih bagus lagi dia melaksanakan sholat taubat, kemudian di dalam sholatnya itu dia berdoa kepada Allah memohon ampun dosa-dosanya, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat kembali untuk membenarkan dan memperbaharui syahadatnya yang kemarin sempat rusak karena dia telah melakukan perbuatan syirik, ini harusnya dilakukan untuk dia bersungguh-sungguh di dalam taubatnya tersebut. Maka lebih bagus kalau dia mengucapkan di dalam sholatnya, kemudian waktu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tersendiri dengan menyebutkan dosa tersebut. Karena kan taubat itu lebih bagus kalau kita sebutkan dengan rinciannya yang kita ingat, kita sebutkan di hadapan Allah tentang kesalahan tersebut. Ya Allah, saya pernah berbuat begini karena kelalaian, ampunilah dosa-dosaku dan jauhkanlah aku dari perbuatan syirik ini maupun syirik-syirik yang lain yang saya tidak ketahui. Kemudian dia mengucapkan kembali syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui perbuatan syirik yang pernah dilakukannya, ini sebagai bagian dari tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami buka sesi pertanyaan dan kepada Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Razak dari Tangerang. Abu Razak di Tangerang. Nah, silakan. Ya, apa Ustaz? Ingin bertanya, anak pernah melihat kajian di salah satu televisi, kajiannya tentang tauhid, kan? Jadi materi-materinya anak perhatikan sama dengan materi-materi tauhid yang diajarkan di Yogyakarta. Namun di akhir ceramah itu biasanya ustaz tersebut dengan apa namanya jamaahnya itu jadi mempersilakan yang ingin bertaubat dari perbuatan syirik seperti mengumpulkan keris, benda-benda yang dianggap yang termasuk syirik itu dikumpulkan oleh Ustaz. Jadi jadi seolah-olah materi diberikan terus ada prakteknya di dekat. Jadi mereka bertaubat mengumpulkan benda-benda atau yang dianggap syirik. Mohon tanggapan antum tentang kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Tangerang ya. Tentang acara yang dimaksud, saya tidak tahu bagaimana bentuknya. Dan tadi dikatakan materi-materi tauhid yang diajarkannya sama seperti materi tauhid yang diajarkan para ustaz kita. Mungkin kalau diteliti lebih lanjut akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan. Karena praktek yang disebutkan di akhir tadi, orang-orang disuruh bertobat saat itu juga, maka kita ketahui yang namanya bertobat disyariatkan di dalam Islam. Tapi tentu lebih baik saat sendirian, ya tidak di hadapan orang yang kemudian motivasinya juga karena mengikuti perintah sang ustaz. Ya, memang ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya dari perbuatan-perbuatan syirik seperti ini, kalau ada benda-bendanya kita hancurkan dengan tetap kita membaca perlindungan kepada Allah, kita meruqyah benda-benda tersebut kemudian kita hancurkan, itu betul. Cuman praktek yang disebutkan tadi adalah langsung dilakukan ketika itu juga. Ya, berarti kan ada persiapan sebelumnya. Ada persiapan sebelumnya karena bagaimanapun yang namanya siaran pasti dia akan mempersiapkan benda-benda tersebut. Harusnya kalau orangnya sudah berbuat salah segera dia bertobat, tidak perlu lagi nunggu acara tersebut. Tidak perlu lagi menunggu acara tersebut setelah ustadznya selesai baru bertobat semuanya, kan tidak. Ya, justru juga lebih bagus kalau dia lakukan sembunyi-sembunyi. Lakukan sembunyi-sembunyi. Kemudian orang yang berbuat kesalahan kan tidak, di dalam Islam kan tidak dibenarkan untuk menampilkan dirinya berbuat salah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Semua umatku akan diberikan pemaafan oleh Allah kecuali orang-orang yang menjaharkan, menampakkan dosanya terang-terangan. Di antara bentuk mujaharah disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang telah berbuat dosa di malam hari, di pagi harinya dia menceritakan dosanya. Ya, menceritakan dosanya kepada orang lain. Ini tidak pantas seperti ini. Seperti orang yang tadi disebutkan dalam acara tersebut menampakkan dirinya bertobat, ya mengambil hal-hal tersebut, ini tidak pantas. Harusnya dia menyembunyikan dirinya, tidak merasa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang tahu saja. Adapun dia tampilkan dirinya di depan umum seperti ini, maka ini bukanlah sesuatu yang pantas ya untuk dilakukan, dan juga tentu tobat lebih bagus dilakukan sendiri-sendiri ya, supaya lebih menjaga keikhlasannya dengan dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dari Kota Islam Azan, ya Allah wa yakum, kami buka kembali pertanyaan, dan kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, Aswad di Makassar Ustaz. Pak Aswad di Makassar, silakan Pak. Ya, Ustaz, ini saya mau tanyakan, ini apabila saya mau keluar daerah, keluar kota dengan niat ingin berziarah kubur untuk makam keluarga, apakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Baik, itu saja cukup. Ya, oke. Okay. Ya, ya, makasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Pak Aswad tadi yang ada di Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah tidak boleh. Ya, melakukan perjalanan jauh dalam rangka tempat tertentu untuk beribadah di situ termasuk untuk menziarahi kubur, ini tidak diperbolehkan. Karena melakukan perjalanan untuk hal-hal yang seperti ini disebutkan larangannya di dalam Islam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kita melakukan perjalanan yang jauh kecuali kepada tiga masjid. Ya, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Makanya kalau kita misalnya ingin mengunjungi Masjid Nabawi, itu diperbolehkan, tapi bukan untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Ini salah niatnya. kita mengunjungi Masjid Nabawi karena perbolehkan melakukan perjalanan jauh. Sampai di sana, karena kita tidak safar lagi, baru kita mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam, kemudian kuburan Baqi dan kuburan misalnya Syuhada Uhud, karena kita telah berada di Madinah. Adapun niat kita dari Indonesia misalnya bukan untuk mengunjungi kuburan-kuburan tersebut, jadi melakukan safar ya, perjalanan jauh untuk menziarahi kuburan tadi tidak diperbolehkan. Beda kalau kita sudah ada di tempat tersebut, misalnya ada keperluan lain yang tidak bertentangan dengan agama, baru di situ kita sempatkan untuk menziarahi kubur misalnya. Itu kan di ada anjurannya di dalam Islam dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 Ustaz, dengan penanya yang berada di Kalimantan Utara. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bolehkah saya mengamalkan zikir setelah sholat? Setelah sholat wajib, yang zikir tersebut adalah berupa diantaranya membaca surat Al-Ikhlas, membaca tasbih dan tahmid, juga berselawat yang masing-masing dilakukan sebanyak 10 kali Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz, dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat, ini zikir-zikir tertentu, maka tidak boleh kita amalkan kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir tersebut sudah banyak dikumpulkan oleh para ulama, dikumpulkan oleh bahkan sebagian dari para ustaz kita seperti Al-Ustaz Yazid Jawas hafizahullah taala menulis buku yang terjemahan, kita enggak tinggal kita baca saja zikir-zikir tersebut. Maka kita menetapi zikir-zikir yang ada dalilnya ini jelas yang diharuskan di dalam Islam. Adapun yang seperti tadi dengan jumlah masing-masing 10 ini diambil dari mana? Sebagiannya ada ya tasbih, tahmid dan tahlil dan takbir 10 kali. Kadang-kadang dibaca 10 kali. Jadi ada zikir yang dibaca setelah selesai sholat 33 kali itu ya. Kemudian digenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah seterusnya. Itu terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya 10 kali 10 kali 10 kali. Itu ada dalilnya. Ya. Tapi kalau yang seperti tadi digabungkan dengan 10-10 seperti tadi, ini yang tidak ada dalilnya, di mana diambil dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkannya, maka alhamdulillah kalau kita pakai baca zikir-zikir yang ada dalilnya, ada hadisnya yang sahih atau hasan, itu sudah mencukupi dan sangat banyak. Sudah sangat banyak, itulah yang harusnya kita jadikan pegangan kita dalam membaca, bukan membaca zikir-zikir yang lain yang tidak jelas asal usulnya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Wafiq, barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, kembali masih pertanyaan pesan singkat Ustaz, dengan penanya kita, beliau bertanya tentang bagaimanakah caranya agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallah fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Bagaimana caranya agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tentu saja dengan kita mengenal Allah tidak bisa lewat mimpi, tidak bisa hanya lewat khayalan, perasaan atau pikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha sempurna. Maka kita hanya bisa mengenal Allah melalui apa yang Allah perkenalkan dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita belajar fikih memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu saya punya kajian rutin di Rojak TV ini ya, dan Radio Rojak, tentang kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, yaitu Fikih Al-Asma'il Husna. Maka ini adalah pembahasan yang sangat indah sekali yang akan membawa kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal kesempurnaan, kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifatnya. Bisa dirujuk kepada kajian ini yang insya Allah masih ada rekamannya. Kalau kita membuka file Radio Rojak Kendari, kita akan dapatkan ya, kalau kita buka websitenya kita akan dapatkan rekaman kajian tersebut untuk bisa kita dengarkan agar kita bisa mengenal makna kemahaindahan nama-nama dan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Usman di Palu, Pak. Dengan Pak Usman di Palu, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, itu nama-nama Allah Asmaul Husna 99 nama, apakah disunnahkan dibaca atau bagaimana Ustaz? Baik, cukup saja. Pak Usman, ya. Kita berikan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Usman yang ada di Palu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya. Saya sarankan kepada Pak Usman kalau ingin mendalami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Fiqih Asmaul Husna, Fiqih cara memahami nama-nama Allah yang maha indah, tulisan dari ulama kita, guru kita ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, seorang guru besar dan pengajar di Masjid Nabawi yang selalu beberapa kali datang ke negara kita, ke Indonesia, untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang sangat bermanfaat. Beliau punya buku yang bagus tentang masalah ini, Fikih memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Ya, ada pembahasan tentang makna 99 nama yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dan nama-nama Allah lain dari itu, karena memang tidak terbatas cuma 99 saja. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga yang lain yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana cara memahami keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tentang 99 nama ini ya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yang barang siapa menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya menghitung di sini adalah memahami kandungannya dan nanti menyebutnya, misalnya dalam doa kita, sesuai dengan kandungan dari makna nama tersebut dan sesuai dengan kandungan permintaan kita dalam doa. Ini yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita sebutkan di dalam doa kita, misalnya kita meminta kepada Allah pengampunan, minta bertobat, maka kita sebutkan nama Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahanku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Tobat, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ya, jadi supaya kita tidak salah. Misalnya ada orang yang dia salah, meskipun itu nama Allah tapi tidak sesuai dengan permintaannya. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau syadidun dzuntiqam, maha keras dan maha keras siksaannya. Ya, ini dia minta ampun tapi minta disiksa, karena dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan siksaannya. Jadi agar tidak salah seperti ini. Jadi dengan kita memahami dengan benar, kita akan bisa menempatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita bisa merenungkan kandungannya supaya menambah keimanan kita. Maka buku yang tadi saya sebutkan adalah buku yang sangat bagus untuk kita kita baca ya, Fiqih Al-Asma'il Husna, buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji dan yang pertanyaan yang kami sampaikan jawabannya bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.